نستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله جل جلاله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فمعاشر المسلمين رعاني ورعاكم الله إخوتي في الله walhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala kembali mengumpulkan kita di masjid yang mulia pada siang hari ini, yang mana walhamdulillah kita masih diberikan keistiqamahan, as-sabat, kekokohan dalam mempelajari, mendalami agama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena as-sabat adalah sesuatu yang sangat mahal sekali. Kekokohan, keistiqamahan di atas jalur amalan soleh secara umum, atau lebih khusus lagi as-sabat fi talabil ilmi secara khusus, adalah amalan yang sangat membutuhkan an-nasr, bantuan, pertolongan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Laulallah, kalau bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka sulit bagi kita untuk terus berada di atas jalur talabul ilmi. Sulit bagi kita untuk berada dalam melaksanakan amalan-amalan soleh, istiqamah di atas ketaatan-ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya keistiqamahan, as-sabat, adalah sebuah hal yang sangat penting sekali. Bahkan ini adalah salah satu wasiat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang beliau berikan kepada seorang yang bertanya. Pernah diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari wal Imam Muslim, seorang sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu yang bernama Sufyan ibnu Abdullah Ats-Tsaqafi. Beliau meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Qul ya Rasulullah, katakan kepadaku wahai Rasulullah, fil Islam, qul li fil Islami, katakan kepadaku wahai Rasulullah tentang sebuah perkara di dalam Islam, la as'alu ahadan ba'dak, yang mana aku nanti tidak akan bertanya lagi kepada selain dirimu wahai Rasulullah." Berikan sebuah nasihat yang ringkas, yang dengan nasihat tersebut aku bisa beramal dengannya dan tidak perlu lagi meminta wejangan, meminta nasihat, meminta arahan kepada orang setelahmu wahai Rasulullah. Permintaan Sufyan ibn Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu taala anhu wardah kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ma'ruf di tengah-tengah kita sebagai seorang yang sangat rahim, memiliki sifat yang kasih sayang, mengasihi sahabat-sahabat beliau, mengasihi keluarga-keluarga beliau, mengasihi kita semua selayaknya umat beliau alaihi salatu wassalam, menjawab permintaan tersebut. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qul, katakanlah. Lafaz dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini seakan-akan sebuah lafaz perintah khusus kepada Sufyan yang bertanya tadi. Sufyan ibn Abdullah As-Saqafi radhiyallahu ta'ala anhu, katakanlah wahai Sufyan. Akan tetapi sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama kita, di antaranya adalah Al-Imam Al-Allamah Al-Albani alaihi rahmatullah, Al-Muhaddith fi hadzal 'asr. Beliau menyebutkan bahwasanya jika ada sebuah fi'il amr dari sisi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka hakikatnya amr, perintah tersebut adalah ditujukan kepada seluruh umat beliau. Apakah yang berada di zaman beliau, seluruh sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ardhahum, ataukah nanti umat-umat Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman masuk ke dalam semua perintah dari Nabi alaihi salatu wasallam, masuk ke dalam keumuman firman Allah jalla wa ala, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh, apa yang datang kepada kalian dari perintah-perintah rasul kalian, perintah-perintah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, fakhudhuh, maka ambillah, peganglah dengan kokoh, masuk ke dalam keumuman ayat ini. Walaupun bentuknya adalah sebuah perintah kepada Sufyan ibn Abdullah. Katakanlah, wahai Sufyan, amantu billah, aku beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, thumma istaqim, kemudian beristiqomahlah engkau di atas jalur keimanan tersebut. Ini yang diberikan oleh Nabi SAW kepada Sufyan ibn Abdullah al-Thaqafi. Qul amantu billah, agar kita semua mengikrarkan keimanan kita kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, mengikrarkan keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengikrarkan keimanan kita kepada kitab-kitab Allah jalla wa ala, arkanul iman, rukun-rukun keimanan yang kita telah ketahui bersama, ada 6 perkara. Itu yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan sekedar mengikrarkan dengan lafaz lisan, akan tetapi merealisasikan dengan amalan-amalan keseharian kita. Jangan hanya mengaku beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, akan tetapi amalannya dipenuhi dengan kemaksiatan, seakan-akan Allah jalla wa'ala tidak melihat kita. Ini adalah bentuk keimanan yang dusta. Jangan mengaku beriman kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, akan tetapi sekian banyak perintah beliau, sekian banyak sunnah beliau dihinakan, dicampakkan, tidak dianggap karena tidak relevan dengan zaman sekarang. Itu adalah dibangun di atas keimanan yang dusta. Maka keimanan yang dimaukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada perintah beliau ini adalah keimanan yang dibangun di atas as-sidq, kejujuran. Qul amantu billah, katakanlah aku beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika seorang telah jujur pada keimanannya kepada Allah jalla wa'ala, maka akan mendatangkan sekian banyak masalih, sekian banyak maslahat-maslahat, manfaat-manfaat bagi dirinya. Karena keimanan adalah sebuah amalan saleh. Keimanan adalah sebuah amalan soleh, yang jika seorang melakukan satu amalan soleh, maka biiznillahi ta'ala, dengan izin Allah jalla wa'ala, dia akan melahirkan amalan-amalan soleh yang lainnya. Dia akan mudah untuk melakukan amalan-amalan soleh yang lainnya ketika dia melakukan amalan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan jujur. Mudah dia untuk melakukan amalan-amalan soleh yang berikutnya. Sebagaimana sebaliknya, ketika seorang sudah berani melakukan amalan saleh, satu amalan kejelekan, dosa, kemaksiatan kepada Allah jalla wa ala, akan sangat mudah baginya lahir amalan-amalan saleh yang lainnya. Itu adalah konsekuensi di dalam Islam. Oleh karenanya telah diberikan pilihan oleh Allah jalla wa ala. Siapa yang ingin beriman silahkan, siapa yang ingin kufur pun silahkan. yang beriman akan melahirkan keimanan-keimanan yang lain. Yang kufur pun, yang melakukan dosa pun akan melahirkan dosa-dosa yang lainnya. Yang masing-masingnya akan kembali kepada pilihan pertama syurga Allah Jalla wa'ala, ataukah pilihan kedua neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahadainahum najdain. Telah kami persiapkan dua jalan, apakah syurga ataukah neraka, tinggal dipilih. Maka nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, qul amantu billah, katakanlah wahai Sufyan, aku telah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dibangun di atas kejujuran. Tsumma istaqim, kemudian beristiqomahlah engkau di atas keimanan tersebut. Bukan hanya sekedar beriman tanpa adanya as-sabat. Bukan sekedar keimanan tanpa adanya kekokohan. Istiqamah. Karena keistiqamahan inilah yang sangat diperlukan. Oleh karenanya Nabi SAW selalu membasahi lisan beliau dengan doa permohonan kepada Allah Jalla wa'ala. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku ini di atas agamamu. Ini Nabi SAW yang sudah jelas beliau akan pasti masuk ke dalam surga. Bukan satu hal yang ihtimal, kemungkinan akan masuk surga. Pasti. Tanpa ada keraguan. Masih beliau SAW meminta kepada Allah Jalla wa'ala. Ini adalah sebuah ajaran yang tersirat dari Nabi kita Muhammad SAW. Untuk terus senantiasa kita meminta istiqamah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hati-hati manusia di antara dua jemari Allah Jalla wa'ala. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita berbalik dari yang awalnya mencintai sunnah menjadi seorang yang membenci sunnah. Sangat mudah. Dari yang awalnya mencintai Nabi Muhammad SAW menjadi seorang yang membenci Nabi Muhammad. Sangat mudah. Bagi Allah Jalla wa'ala. Oleh karenanya banyak-banyak kita berdoa ya ikhwan. Memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar terus berada di atas jalur al-haq. Agar terus berada di atas jalur kebenaran. Beristiqamah di atasnya. Dengan bimbingan para ulama as-salaf. Yang mereka telah direkomendasikan langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, sesungguhnya yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dari kalangan hamba-hamba Allah Jalla wa ala yang disebut sebagai al-ulama, dan mereka hakikatnya adalah warasatul anbiya, para pewaris atau pewaris dari ilmu-ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi sebelum beliau alaihi musallatu wassalam. Maka banyak-banyaklah kita meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberikan keistiqomahan, agar diberikan as-sabat, kekokohan, sebagaimana hal ini merupakan realisasi dari apa yang telah dinasehatkan kepada Sufyan ibnu Abdullah al-Thaqafi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk beliau terus berada di atas keistiqomahan agar bisa mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah. Kita melanjutkan kajian rutin kita dalam membaca karya al-Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari alaihi rahmatullah di dalam karya beliau Al-Adabul Mufrad. Yang alhamdulillah pada pertemuan terakhir kita telah menyelesaikan hadis ke-17 dalam bab La'anallahu man la'ana walidayh. Sebuah bab yang berkaitan dengan la'anat dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi mereka yang melaknat kedua orang tuanya. Kita masuk insyaallah ta'ala pada kesempatan hari ini kepada hadis ke-18 yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah, babu yaburru walidayhi ma lam yakun ma'siyah. Sebuah bab yang berkaitan dengan seorang anak wajib untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, malam yakun maksiyah. ketika perintah yang datang dari kedua orang tua tersebut bukan kemaksiatan, wajib apapun itu. Perintah yang datang dari kedua orang tua wajib untuk ditaati. Di dalam bab ini Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah membawakan sebuah riwayat yang datang dari sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu taala anhu, yang seorang anak. Di dalam riwayat ini ada faedah yang bisa kita ambil, yaitu seorang anak harus berbakti kepada kedua orang tuanya, harus mentaati apapun perintah dari kedua orang tuanya, malam yakun maksiyah, selama perintah tersebut tidak mengandung kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mengandung dosa. Maka korelasinya, hubungannya antara riwayat dengan bab sangat nampak sekali. Ketika Imam Al-Bukhari menyebutkan ya buru walidayhi malam yakun maksiyah, wajib atas seorang anak berbakti kepada kedua orang tuanya selama bukan dalam perkara kemaksiatan. Hadis yang datang dari sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, "Ausani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi tis'in." Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berwasiat kepadaku dengan 9 perkara. Ini ucapan Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Abu Darda adalah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sangat mulia. Masuk ke dalam deretan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tasubbu ashhabi." Jangan sekali-kali kalian mencoba untuk mencela sahabat-sahabatku. Di dalamnya ada Abu Darda. Abu Darda radhiyallahu taala anhu, beliau adalah seorang yang agak terakhir di dalam mengikrarkan keimanannya, keislamannya kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Beliau datang kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam pada tahun kedua setelah hijrahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi selama 13 tahun di Mekah, Nabi alaihi salatu wassalam berdakwah, mendakwahkan tauhid. Abu Darda radhiyallahu taala anhu masih belum mendapatkan hidayah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah beliau berhijrah ke kota Al-Madinah An-Nabawiyah pada tahun yang kedua, akhirnya Abu Darda datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengikrarkan keislamannya kepada beliau alaihi salatu wassalam. Dan di sana ada sebab yang disebutkan oleh para ulama, terutama al-mu'arrikhin, para ulama ahli sejarah, kenapa Abu Darda bisa mendatangi Nabi alaihi salatu wassalam ke kota Al-Madinah pada tahun kedua Hijriah. Kenapa tidak pada awal-awal dakwahnya Nabi di kota Mekah? Jadi Abu Darda adalah seorang yang masih belum mendapatkan hidayah Islam ketika awal-awal Nabi berdakwah. Beliau masih beribadah, menyembah patung yang berada di rumahnya. Abu Darda memiliki seorang saudara, seibu, yang bernama Abdullah ibn Rawahah. Abdullah ibn Rawahah. Abdullah ibn Rawahah adalah seorang yang dari awal masuk ke dalam Islam, mengikrarkan keimanannya, keislamannya di hadapan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka ketika Abdullah ibn Rawahah melihat kondisi saudaranya yang masih sering menyembah patung, yang masih sering menyembah berhala yang berada di rumahnya, agak muak rupanya Abdullah ibn Rawahah, datang masuk kepada rumah saudaranya dan menghancurkan patungnya. Itu yang dilakukan oleh Abdullah ibn Rawahah. Karena saking muaknya dengan perilaku saudaranya, sudah tidak tahan. Akhirnya Abdullah ibn Rawahah masuk ke dalam rumah Abu Darda dan menghancurkan patung tersebut, berhala tersebut. Pada saat Abu Darda ketika itu berada di luar rumah. Akhirnya ketika dia datang masuk ke dalam rumahnya, melihat patungnya sudah berserakan, sudah hancur, tidak bisa lagi untuk disembah, tidak bisa lagi untuk diibadahi. Maka Abu Darda mengatakan kepada patung tadi, "Waihak, celaka engkau, Tuhannya sendiri dicela. Hala intana'at. Apakah engkau tidak bisa membela diri? Maka Ummu Darda keluar dari kamarnya dan mengatakan kepada Abu Darda, "Lau kana yanfa' aw yadfa' liman atau lan ahad an ahadin afwan. Lau kana yanfa' aw yadfa' an ahadin dafa'a an nafsihi. Lau kana yanfa' aw yadfa' an ahadin dafa'a an nafsihi." Jika Tuhanmu itu, karena Ummu Darda sudah tidak sejalan dengan suaminya, kalau Tuhanmu itu, kalau sekiranya Tuhanmu itu, berhalamu itu bisa memberikan manfaat, maka yang pertama kali dia lakukan ketika tahu ada orang yang ingin menghancurkannya, maka pasti dia akan membela diri. Maka dia pasti akan membela diri. Akhirnya dengan sebab itulah Abu Darda memiliki pencerahan. Terbuka sudah yang selama ini tertutup oleh syubhat-syubhat syaitaniyah. Yang akhirnya Abu Darda berpikir ulang bahwasanya benar sesembahanku selama ini, patungku selama ini, Tuhanku selama ini tidak bisa memberikan manfaat kepada diriku dan kepada dirinya sendiri. Akhirnya bergegas dia mendatangi Rasulullah SAW di masjid beliau untuk mengikrarkan keislamannya. Tepatnya pada tahun kedua Hijriah. Dijelaskan oleh para ahli sejarah pada Yaumu Badr. Pada Yaumu Badr, Islamnya Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Abu Darda, nama aslinya adalah Uwaimir. Nama asli beliau adalah Uwaimir. Terjadi khilaf di kalangan para ulama al-mu'arrikhin. Siapa nama ayah beliau? Ada yang mengatakan Uwaimir ibnu Abdullah, ada yang mengatakan Uwaimir ibnu Zaid, ada yang mengatakan Uwaimir ibnu Amir. Dan tidak ada pendapat yang rajih di dalam perkara ini. Jadi disebutkan begitu saja. Walhasil nama beliau adalah Uwaimir. Yang mana beliau wafat pada tahun ke-32 Hijriah. Jadi semenjak keislamannya pertama kali pada tahun 2 Hijriah, beliau sempat merasakan manisnya iman, manisnya Islam bersama Nabi SAW selama kurang lebih 30 tahun. Dan pada 30 tahun itulah Abu Darda menjadi seorang sahabat yang mulia, yang berada di sisi Nabi SAW, berani mengorbankan hartanya, jiwanya untuk membela dakwah Nabi Muhammad SAW. Dan beliau termasuk seorang yang sangat memperhatikan Al-Quranul Karim. Bahkan di dalam waktu 30 tahun tersebut, beliau bisa menjadi seorang yang hafid, yang menghafal Al-Quranul Karim bukan hanya sekedar kalimat-kalimat Al-Quraniyah, bukan hanya sekedar ayat-ayatnya, akan tetapi makna-maknanya, tafsirnya, kandungan-kandungan apa yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau kuasai. Sebuah juhud, sebuah kesungguh-sungguhan yang luar biasa yang memang diberikan oleh Abu Darda kepada Islam untuk membelajar, untuk mendalami agama al-Islam yang ada di sisi beliau. Bahkan Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengatakan dalam pujiannya kepada Abu Darda dan kepada beberapa sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang lainnya, kata Anas ibn Malik, "Mata an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa lam yajma' al-Qur'an ghairu arba'ah." Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah wafat dan tidak ada yang mengumpulkan Al-Qur'an. Yajma' di sini artinya mengumpulkan. Maksudnya bukan hanya sekedar menghafal. Kalau menghafal banyak yang bisa. Sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam hufaz. Oleh karenanya di sini disebutkan oleh Anas ibn Malik yajma', bukan yahfaz. Yajma' artinya mengumpulkan Al-Qur'an, maknanya, kandungannya, tafasir dari ayat-ayat tersebut, asbabun nuzul, semuanya yang berkaitan dengan Al-Qur'anul Karim dikuasai oleh 4 orang. Yang mana ilmu-ilmu Al-Qur'an tersebut telah disampaikan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, artinya disetorkan kepada beliau. tafsir ayat ini seperti ini wahai Rasulullah, diiyakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Kandungan ayat ini begini wahai Rasulullah, diiyakan oleh Nabi. Ini ada 4 orang. Wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 4 orang yang menguasai Al-Qur'anul Karim. Yang pertama kata Anas ibn Malik, Abu Darda, Uwaimir ibn Amir. Ini orang yang pertama yang disebutkan oleh Anas ibn Malik. Sementara orang yang kedua adalah Mu'ad ibn Jabal. Ma'ruf Mu'ad ibn Jabal adalah seorang sahabat yang mulia yang telah diutus oleh Nabi alaihi salatu wasallam ke negeri Yaman. Beliau pun termasuk orang yang menguasai Al-Qur'anul Karim. Dan yang ketiga adalah Zaid ibn Thabit. Zaid ibn Thabit. Dan yang keempat adalah Abu Zaid. Maka 4 orang inilah sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang beliau wafat alaihi salatu wasallam dalam keadaan 4 orang ini telah yajma', telah mengumpulkan, telah menguasai Al-Qur'an dan apa yang terkandung di dalam Al-Qur'an tersebut. Nomor 1 kita perhatikan namanya adalah Abu Darda yang meriwayatkan hadis ini. Yang mengatakan awsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitis'in. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah mewasiatkan kepadaku dengan 9 perkara. Yang pertama kata Abu Darda, menukilkan wasiat dari Nabi alaihi salatu wasallam adalah la tusyrik billahi syai'an. Jangan sampai engkau melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in kutta'ta aw hurrikta, walaupun bagian tubuhmu dipotong-potong, walaupun engkau dibakar, diazab, disiksa oleh musyrikin, oleh kuffar yang membenci Islam, karena tabiat dasar mereka non-muslim, kuffar, musyrikin adalah membenci Islam. Walaupun mereka menampakkan sekian banyak adab-adab yang baik, sekian banyak sopan santun, sekian banyak toleransi kata mereka, dan misalnya, ketahuilah itu hanyalah sekedar kedustaan yang ada di zahir mereka, yang nampak dari perbuatan-perbuatan mereka. Hakikatnya mereka benci terhadap Islam. Wala tardha anka al-yahud wala an-nasara hatta tattabi'a millatahum. Allah Subhanahu wa taala yang memberi informasi kepada kita, yang memberitahukan kepada kita. Walan tardha anka al-yahud walan nasara, kepada kaum muslimin, orang-orang Yahud dan orang-orang Nasara tidak akan pernah ridha. Tidak akan pernah senang, tidak akan pernah rela. Mereka pasti akan membenci Islam dan kaum muslimin. Sampai kapan? Hatta tattabi'a millatahum, sampai kalian semua mengikuti millah mereka. Mengikuti keyakinan mereka. Sampai kita menjadi Yahud wal'iyadzubillah. Dan sampai kita menjadi Nasara, barulah mereka bisa lega. Maka selama kaum muslimin berada di atas keislamannya, istiqamah di atas keislamannya, sabat, kokoh di atas keislamannya, mereka pasti akan membenci terus. Dan mereka yang sudah berada di jalur keislaman, di jalur al-haq, terlebih yang telah mengetahui hidayatus sunnah, manisnya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, diberikan wasiat pertama oleh Nabi alaihi salatu wasallam, la tusyrik billahi syai'an. Jangan sampai kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan satu apapun. Wa in kutta'ta aw hurrikta. Walaupun engkau diazab, disiksa oleh mereka. Jangan sekali-kali. Sebuah kisah yang ma'ruf yang telah kita ketahui, yang terjadi pada salah seorang sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu ardhah, Bilal ibn Abi Rabah. Bagaimana Bilal ibn Abi Rabah disiksa luar biasa di tengah siang hari, di tengah hari yang terik sekali, matahari berada di puncak panasnya, di puncak keterikannya, dijatuhkan batu besar di dada Bilal ibn Abi Rabah untuk mengatakan kekufuran, untuk kembali kepada agama kesyirikan, disiksa. Dan ini adalah tabiat dasar dari mereka ketika mereka telah menguasai satu negeri. Akan tetapi Bilal ibn Abi Rabah adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diberikan as-sabat, yang diberikan nikmat istiqamah di atas agama Allah jalla wa ala, yang akhirnya beliau wafat dalam keadaan berislam walhamdulillah. Salah satu ahlul jannah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya seluruh sahabat beliau adalah ahlul jannah. Maka yang namanya cobaan, siksaan itu pasti ada. Tidak mungkin kita berislam, mengikrarkan keimanan, mengikrarkan sunnah, mencintai Nabi alaihi salatu wasallam, lantas kita tidak sama sekali memiliki ujian. Mustahil. Fitnah pasti akan menerpa kita, pasti akan mendatangi kita untuk menguji keislaman kita, keimanan kita, kecintaan kita kepada sunnah Nabi, kepada beliau alaihi salatu wasallam secara khusus, benar ataukah dusta. Jadi pasti akan diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan disangka kita akan lurus jalannya, lempeng jalannya. Tidak akan ada ujian, tidak akan ada siksaan, tidak akan ada fitnah. Pasti ada fitnah untuk memilah mana yang berada di atas kejujuran dan mana yang berada di atas kedustaan. Ini wasiat yang pertama dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wasiat yang kedua kata Abu Darda, wala tatrukanna shalatal maktubata muta'ammida. Janganlah engkau meninggalkan salat wajib. Janganlah engkau meninggalkan salat wajib, salat maktubah muta'ammida dengan sengaja. Wa man tarakaha muta'ammidan bari'at minhu dhimmah. Barang siapa yang berani meninggalkan salat wajib muta'ammidan dengan sengaja, bukan karena ada uzur syar'i, sengaja dia tinggalkan memang. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, bari'at minhu dhimmah. Sungguh dia telah melepaskan keislamannya. Karena salat merupakan imaduddin, tiangnya agama. Kokohnya agama seseorang bisa dilihat dari bagaimana perhatian dia tentang as-salah. Atau perhatian dia kepada as-salah. Kalau perhatiannya kepada salat, salat wajib, perhatian yang luar biasa besarnya, maka itu menunjukkan kesempurnaan Islam yang ada padanya. Tiang-tiang Islam kokoh pada dirinya. Akan tetapi sebaliknya, jika dia adalah seorang yang mudah meremehkan salat-salat wajib, lima waktu sehari semalam, dia mudah meninggalkannya dengan sengaja, bahkan bermalas-malasan untuk melakukannya, maka disinilah terlihat kadar keimanan dan keislaman seseorang. Yang kita telah ketahui bersama, di antara salah satu tanda munafik, orang-orang yang memiliki penyakit nifak, adalah mereka yang mendatangi sholat kusala dalam keadaan malas. Ini yang membedakan antara seorang muslim hakiki dan seorang yang munafik. Seorang yang muslim dengan keislaman yang sebenarnya akan mendatangi sholat wajib khususnya dengan semangat, menyadari ini adalah kewajiban yang telah dibebankan kepada dia. Bukan karena ingin dipuji oleh si fulan dan si alat. Benar-benar menggugurkan kewajiban. Karena kita sehari lima kali diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang hari ini walhamdulillah kita telah menggugurkan kewajiban salatul fajr. Dan masih ada empat salat lagi untuk hari ini kita kerjakan. Bagaimana kita memiliki niat untuk menggugurkan kewajiban-kewajiban tersebut di setiap harinya. Lima waktu sehari semalam. Maka ketika kita memiliki perhatian yang lebih kepada salat al-maktubah, salat-salat wajib, maka kita tidak akan mungkin untuk meninggalkan salat wajib tersebut. Karena ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika seorang berani meninggalkan salat wajib tersebut muta'ammidan dengan sengaja, dia tahu ini wajib. Tidak akan gugur kewajiban yang kecuali dengan dia melaksanakan salat tersebut. Akan tapi dengan sengaja dia tinggalkan, bari'at minhu dhimmah. Dia telah keluar dari Islam. Maka ancaman yang keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para ulama kita telah merinci, memberikan tafasil bagi mereka yang melakukan perbuatan tercela tersebut. Muta'ammidan, dengan sengaja meninggalkan sholat wajib secara umum, adalah satu perbuatan yang sangat tercela, dosa dan kemaksiatan kepada Allah Jalla wa'ala. Kalau ditambah lagi, dia meninggalkan sholat wajib, ditambah dengan keyakinan dia bahwasanya sholat ini bukan satu hal yang wajib, artinya dia meremehkan kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tambah lagi pula kekufuran yang ada pada dirinya. Akan tetapi jika dia meninggalkan sholat wajib tersebut sengaja tapi karena malas, didasari dengan al-kasal, maka sebahagian para ulama masih memberikan uzur. Artinya di dalam hatinya dia masih, ini wajib bagi saya, ini wajib bagi seorang muslim, tapi saya malas. Ini masih diberikan uzur oleh para ulama, diberikan nasihat kepada dia. Bertakwa dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak mau bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala, bari'at minhu dzimmah, dia telah keluar dari Islam. Tapi karena rasa malasnya tersebut, maka dia bisa menjadi seorang yang paling tidaknya mendapatkan uzur. Dan kemalasan ini, kita harus berhati-hati darinya, karena itu adalah salah satu tanda penyakit nifaq sedang menggerogoti jiwa-jiwa kita. Karena tidak ada yang keluar dari seorang munafik kecuali apa yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang salah satunya adalah dia akan melakukan sholat dalam kondisi kusala, bermalas-malasan. Ini wasiat kedua dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wasiat yang ketiga, kata beliau alaihi salatu wassalam, wala tashrabannal khamra, dan janganlah sekali-kali kalian mencoba untuk meminum khamr, meminum minuman keras. Fa innaha miftahu kulli syarrin, karena sesungguhnya khamr tersebut adalah kunci dari segala macam kejelekan. Ini wasiat ketiga dari Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Jangan mencoba-coba untuk sedikit saja mencicipi yang namanya khamr. Karena jelas larangannya dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di awal-awal keislaman, para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ardhahum belum mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang disampaikan kepada nabinya tentang keharaman dari khamr ini. Yang khamr ini merupakan salah satu adah, salah satu kebiasaan, adat istiadat yang dipakai oleh mereka bangsa Arab dalam mengisi waktu-waktu luang mereka. Jadi sebagian sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu wardahum, radhiyallahu ta'ala anhum wardahum, adalah seorang yang biasa untuk menenggak al-khamr, meminum khamr. Akan tetapi lihatlah bagaimana keadaan mereka ketika mendapati larangan, keharaman dari Allah Jalla wa'ala yang disampaikan kepada nabinya alaihi salatu wassalam, maka dengan cepat mereka menumpahkan khamar-khamar yang mereka simpan di rumahnya ke jalan-jalan kota Al-Madinah, ke jalan-jalan raya. Tidak lantas mereka eman, oh ini ada sisa dari khamar, kita minum dulu baru kita buang. Tidak, langsung mereka merealisasikan keharaman tersebut. Tidak sama sekali mereka sentuh. Karena setelah datang keharaman yang berkaitan dengan khamar tadi, mereka langsung taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, taat kepada Rasulnya. Dan inilah yang akan terus mereka lakukan. Ketika ada perkara apapun dari Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya, tidak ada yang tersisa dari mereka kecuali mengatakan sami'na wa ata'na, tanpa ada bantahan, tanpa ada kritikan. Langsung mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Dan itulah yang harus kita contoh dari mereka, generasi as-salaf, generasi terbaik yang telah mendapatkan rekomendasi dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Maka wasiat yang ketiga ini, jangan sampai kita mencoba untuk meminum khamr. Karena al-khamr yang halal akan Allah Subhanahu wa ta'ala siapkan bagi ahlul jannah kelak di syurga Allah Jalla wa'ala. Dan barang siapa yang tidak sabar, kemudian dia mencoba khamr pada kehidupan dunianya, tatkala dia masih hidup di muka bumi ini, maka berarti dia telah mengharamkan dirinya untuk mendapatkan kenikmatan berupa minum khamr nanti di syurga Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan, barang siapa yang telah meminum khamr di dunia, maka dia tidak akan lagi merasakan di akhirah sebagai iqab, sebagai hukuman, balasan dari perbuatan jeleknya. Al-jaza'u min jinsil amal. Sebuah balasan itu, atau sebuah balasan dari amalan tergantung dari apa yang dia kerjakan. Al-jaza'u min jinsil amal. Yang dia lakukan adalah meminum khamr, mencoba-coba mendatangi keharaman dari Allah Subhanahu wa taala. Maka balasannya adalah ketika dia tidak akan pernah merasakan khamr yang telah Allah Jalla wa'ala siapkan bagi al-mu'minin, al-muslimin, kelak di syurga Allah Subhanahu wa ta'ala, akibat dari perbuatannya sendiri. Maka wasiat ini Nabi SAW sampaikan kepada Abu Darda, la tashrabanna, dengan nunut tawqid yang menunjukkan jangan sekali-kali, penekanan untuk mencoba menenggak al-khamr, minuman keras. Kemudian yang keempat, kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa ati' walidayka, dan taatlah kepada kedua orang tuamu. Ini wasiat yang keempat. Taatlah kepada kedua orang tuamu. Wa in amaraka an takhruja min dunyaka fakhruj lahuma. Bahkan jika kedua orang tuamu memerintahkan engkau, meminta kamu untuk keluar dari kehidupan duniamu, artinya apa? Sampai mengorbankan nyawanya sendiri. Kedua orang tua memerintahkan sang anak untuk keluar dari kehidupan dunia. Fakhruj lahuma, maka keluarlah dari kehidupan dunia itu dalam rangka taat kepada keduanya. Ini wasiat dari Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang menunjukkan perintah dari kedua orang tua adalah sesuatu yang harus dan wajib untuk kita tunaikan. Apakah mereka dalam keadaan ahya, masih hidup, ataukah mereka telah wafat? Kalau mereka telah wafat, memiliki sekian banyak wasiat-wasiat, itu yang harus kita lakukan, itu yang harus kita kerjakan. Maka tatkala seorang anak mentaati kedua orang tuanya, berarti mereka telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Karena perintah apapun dari kedua orang tua, ketika ditaati, maka itu adalah bentuk dari birrul walidain, bentuk dari rasa bakti mereka kepada kedua orang tua. Jadi berbakti kepada kedua orang tua sangat banyak sekali caranya. Di antaranya adalah ketika seorang anak mentaati apapun yang diperintahkan oleh kedua orang tua. Kalau kita ingin korelasikan dengan bab yang dituliskan oleh Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah di dalam bab ini, ma lam yakun ma'usiyah, sebuah perintah yang tidak mengandung kemaksiatan sama sekali. Jika mengandung kemaksiatan bagaimana? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lah yang menjawabnya. Kata beliau alaihi salatu wassalam, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada seorang makhluk pun, siapapun dia, ketika perintahnya adalah bentuk kemaksiatan kepada sang Khalik, kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang ayah memerintahkan sang putra untuk membelikan rokok. Rokok adalah satu hal yang haram, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perintah ini tidak boleh ditaati. Tidak masuk ke dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ati' walidayk, taatilah kedua orang tuamu. Karena perintah yang mengandung kemaksiatan tidak boleh kita taati sama sekali. Karena urusannya adalah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam keadaan seperti ini, sang putra tersebut, sang anak tersebut berhak untuk menolak perintah kedua orang tuanya. Akan tetapi selama perintah yang sampai kepada dia tidak mengandung kemaksiatan sedikit pun, masih sejalan dengan Al-Quranul Karim, masih sejalan dengan sunnah Nabi SAW, maka lakukanlah apapun itu. Walaupun sampai sesuai dengan sabda Nabi SAW mengorbankan nyawa sang putra, mengorbankan nyawa sang anak. Diperintahkan untuk berjihad misalkan. Ya mana kemungkinan besar ketika seorang anak ikut dalam jihad tersebut akan mati dia. Akan wafat dia sebagai seorang yang syahid biiznillah. Maka wajib untuk sang anak keluar mentaati perintah kedua orang tuanya. Perhatikan satu hal yang menjadi inti di sini adalah malam yakun ma'siyah. Selama perintah tersebut tidak mengandung kemaksiatan. Kemudian wasiat yang berikutnya yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Darda adalah wala tunazi'anna wulatal amri ainaka ant, dan janganlah sekali-kali engkau melepaskan ketaatanmu kepada wulatul amr. Janganlah sekali-kali engkau melepaskan ketaatanmu kepada pemerintah, kepada penguasa kaum muslimin yang sah. Wa in ra'aita annaka anta, walaupun engkau melihat dirimu mampu untuk melakukan pemberontakan tersebut. Walaupun engkau mampu atau engkau melihat bahwasanya dirimu adalah seorang yang mampu untuk keluar dari ketaatan kepada waliul amr tersebut. Tatkala seorang melihat bahwasanya dirinya adalah seorang yang mampu untuk melakukan kudeta misalkan, untuk melepaskan ketaatan dia kepada waliul amr yang sah, penguasa kaum muslimin yang sah, mungkin dia bisa mengerahkan sekian banyak massa, dia memiliki amunisi yang luar biasa. Wa in ra'aita annaka ant, kalaupun engkau menganggap bahwasanya dirimu mampu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tunazi'anna wulatal amr, jangan sampai engkau melepaskan ketaatan kepada penguasa kaum muslimin yang sah. Dijelaskan oleh sebagian para ulama, di antaranya adalah Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah, yang menukilkan dari sebagian para ulama yang lainnya, dan beliau sendiri mengatakan hal ini. Kata Imam Ahmad, begitu pula ulama yang lainnya, di antaranya Al-Fudail Ibn Iyad, "Lau a'lamu anna li da'watan mustajabah laja'altuha fi sultan." Kalaulah aku memiliki satu doa yang mustajabah, yang pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan menggunakannya, memanfaatkannya untuk mendoakan kebaikan kepada para penguasa. Kemudian sebuah ucapan yang sangat baik sekali dari Syekhul Islam Ibn Taymiyah alaihi rahmatullah, yang berkaitan dengan wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut, jangan sampai kita melepaskan ketaatan kita kepada waliul amr, kepada penguasa kaum muslimin yang sah. Kata Imam Ibn Taymiyah alaihi rahmatullah, "Sittuna sanatan bi imamin jairin khairun min lailatin biduni imami." 60 tahun. 60 tahun, kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah, 60 tahun sebuah negara dipimpin oleh imam yang jair, imam yang sangat banyak melakukan kezaliman, sangat banyak melakukan ketidakadilan, imam yang jair, dosa dan kemaksiatan dia lakukan. Sekian banyak darah tertumpah pada masa pemerintahannya, penguasanya. Sekian banyak kezaliman ada. Sekian banyak rakyat miskin, kelaparan. Imam jair. 60 tahun dipimpin oleh imam yang jair, kata beliau, lebih baik daripada satu malam sebuah negara tidak dipimpin oleh seorang imam. Tidak ada penguasanya, tidak ada pemerintahnya. Dan ini adalah sebuah hal yang wakil, sesuai dengan kenyataan yang ada. Lihatlah bagaimana negara Somalia yang tidak memiliki pemimpin. Ruwetnya, kacau balaunya keadaan negara tersebut. Maka bersabar bersama pemimpin yang walaupun penuh dengan kezaliman, penuh dengan ketidakadilan, ini adalah keadaan yang lebih baik. Maka wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tunazi'anna, jangan sampai kalian melepaskan ketaatan kalian kepada para penguasa. Kemudian wasiat beliau yang berikutnya adalah wala tafrur minazhfi, dan janganlah engkau melarikan diri dari peperangan, dari medan jihad. Wa in halakta wa farra ashabuk, walaupun engkau telah merasakan dirimu akan binasa, dirimu akan mati di dalam medan peperangan tersebut, dan engkau mendapati seluruh pasukan yang berada di barisanmu lari mundur ke belakang. Jangan engkau lari. Jangan mengikuti mayoritas. Jangan mengikuti mayoritas, keumuman pasukan perang yang lari tadi. La tafrur, jangan engkau lari. Ini wasiat dari Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Artinya selama berada di medan jihad, selama berada di medan peperangan, jangan ada niat untuk kembali. Jangan ada niat untuk mundur. Maju. Terus maju. Bela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Li'ilai kalimatillah. Untuk meninggikan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun resikonya adalah dirimu yang akan binasa. Dirimu yang akan wafat. Pun engkau wafat dalam keadaan baik. Dalam keadaan mulia. Dalam keadaan syahid. Membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih baik seorang mati syahid daripada dia lari dan masih mendapati hidupnya akan tetapi menjadi seorang yang dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terlebih melanggar wasiat dari Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Lebih baik yang dia pilih adalah mati binasa di dalam medan peperangan tersebut. Kemudian wasiat yang berikutnya kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa anfiq min taulika ala ahlik, dan sedekahkanlah, infakkanlah apa yang kamu miliki kepada keluargamu. Wala tarfa' asaka an ahlik, dan janganlah engkau mudah memukul keluargamu, mengancam keluargamu. Wa akhifhum fillahi azza wa jall, dan buatlah keluarga-keluargamu tersebut, anak-anak dan istrimu, buatlah mereka takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah wasiat yang terakhir dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa anfiq min tawlika ala ahlik, dan infakkanlah, sodakahkanlah apa yang engkau miliki dari harta, kelebihan nikmat dari sisi Allah jalla wa ala, karunia-karunia dari Allah rabbul alamin kepada keluarga-keluargamu. Wala tarfa' asaka an ahlik. Kemudian wasiatnya juga adalah jangan sampai mudah menjadi seorang yang mengancam, menjadi seorang yang bengis. Tidak ada, seakan-akan tidak ada rasa rahmah, tidak ada rasa kasih sayang kepada keluarganya. Ditakuti oleh anak-anaknya, ditakuti oleh istrinya. Jadilah seorang yang rahim, sebagaimana Nabi SAW disayangi oleh keluarganya. Nabi alaihi salatu wassalam di dalam sabda yang sahih mengatakan, khairukum khairukum li ahlih wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik muamalahnya terhadap keluarganya, dan aku, kata beliau alaihi salatu wassalam, adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Dan ini adalah kenyataan yang ada sesuai dengan penukilan-penukilan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh istri-istri beliau, keluarga-keluarga beliau, anak-anak beliau. Bagaimana keseharian Nabi SAW ketika berada di luar rumah, ketika berada di dalam rumah pun menunjukkan beliau adalah seorang yang rahim, sangat menyayangi keluarganya. Di luar rumah beliau sibuk berdakwah, di luar rumah beliau sibuk membela agama Allah Subhanahu wa taala, di dalam rumah beliau adalah seorang yang membantu pekerjaan rumah keluarganya. Di dalam rumah beliau adalah seorang yang menggendong cucu beliau Hasan dan Husain. Tidak lantas menjadikan beliau seorang yang merasa tinggi, tidak mau melakukan bantuan kepada apa yang dilakukan oleh keluarga-keluarga beliau dari pekerjaan-pekerjaan rumah. Beliau adalah seorang yang rahim. Di luar rumah seorang yang rahim kepada umatnya, di dalam rumah pun beliau adalah seorang yang rahim kepada keluarga beliau. Yang ini merupakan wasiat terakhir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Darda radhiyallahu taala anhu, yaitu agar bisa menjadi seorang yang mulia di hadapan keluarga-keluarga beliau, di hadapan keluarga-keluarga kita semua, agar bisa menjadi seorang yang mendidik mereka agar menjadi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang senantiasa mengerjakan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Jalla wa ala, tidak lantas takut kepada kita sebagai kepala keluarga karena seringnya kita mengangkat tangan, seringnya kita mengancam mereka, memukul mereka dan hal-hal yang sejenisnya yang tidak sama sekali pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mungkin ini ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah yang bisa saya sebutkan pada majlis hari ini, yang insyaallah ta'ala pada pertemuan yang berikutnya akan kita lanjutkan sedikit riwayat yang dinukilkan oleh Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah di dalam bab yang ini, sama yang berkaitan dengan lafad-lafad riwayat lain dari beberapa perawi yang lain pula, yang insyaallah ta'ala ada tiga lafad yang sedikit berbeda, yang insyaallah akan kita jelaskan pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wabihamdik, ashadu an la ilaha ila anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.